Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, duduk bermajelis dalam rangka menuntut ilmu. Dan kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ghamur Riya wa Ahli karya Syekhina Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Hawshabi Al-Adni rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada Al-Faslul Hadi wal Ishrun, fasal yang ke-21, fi dhikril asbabil mu'ayyanah atau fi dhikril asbabil mu'inah alal bu'di minar riya, penyebutan tentang sebab-sebab yang bisa membantu seseorang agar menjauhi riya. Dan telah disebutkan as-sababul awal, sebab yang pertama, doa Allah bi islahil qulub, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati-hati, yang memperbaiki keadaan hati-hati kita. Dan ini termasuk sebab yang terbesar bagi seorang hamba untuk dia bisa memperbaiki hatinya. Fa huwa subhanahu alladhi biyadihi hadhil qulub, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah hati-hati ini. Idza syaa'a an yuslihaha aslahaha wa idza syaa'a an yuzighaha azaghaha. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memperbaiki hati tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala perbaiki hati itu. Wa idza syaa'a an yuzighaha azaghaha. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyimpangkan hati-hati tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkannya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberi petunjuk bagi seorang hamba dan untuk menyesatkan seorang hamba. Nah, sehingga dari sini kita semakin menyadari bahwa diri kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat tidak berdaya terhadap diri kita sendiri. Nah, ya, yang dengan itu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan mematikan kita, yang memberikan kepada kita petunjuk. Kita semakin menyadari kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun." Katakanlah, bagaimana menurut kalian wahai orang-orang musyrik, in akhadallahu sam'akum, apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kalian dan penglihatan kalian dan mengunci hati-hati kalian, siapa ilah yang bisa memberikan itu selain Allah Subhanahu wa taala? unzur kaifa nusarriful ayat, lihatlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hum yasdifun, kemudian mereka berpaling, orang-orang musyrik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasul apabila menyuruh kalian terhadap perkara yang itu menghidupkan kalian. Nah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan rasul apabila itu kepada sesuatu yang menghidupkan kita. Dan tentunya seruan Allah dan seruan rasul, ya, itu semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah perkara yang wajib untuk kita penuhi, untuk kita ikuti. Ya. Tidak ada pilihan. Nah, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nah, tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan satu perkara, ya, akan ada bagi mereka pilihan lain dalam perkara mereka. Nah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi antara seorang dan hatinya. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasannya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kalian akan dikembalikan. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam, ya, hati-hati para hamba. Nah. Kemudian Syekh Yasin rahimahullah menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Zuhair bin Harb, telah menyampaikan kepadaku Zuhair bin Harb wa Ibnu Numair kilahuma 'anil Muqri, keduanya telah menyampaikan hadis dari Al-Muqri. Qala Zuhair, kemudian Zuhair mengatakan, Zuhair bin Harb, beliau mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Yazid al-Muqri, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Yazid al-Muqri. Qala haddatsana Haywah, Abdullah bin Yazid al-Muqri menyampaikan, haddatsana Haywah, telah menyampaikan kepada kami Haywah, akhbarani Abu Hani, beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hani, annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubali, bahwasanya Abu Hani mendengarkan dari Abu Abdurrahman Al-Hubali, annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu yaqul, Abu Abdurrahman Al-Hubali, beliau mendengar dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi ar-Rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam semuanya berada di antara jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman, itu dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kaqal bin wahid, seperti satu hati. Ya, seperti satu hati. Hati-hati para hamba tentunya banyak. Tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu hati saja. yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala memalingkannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, ya, mengajarkan doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana, palingkanlah hati kami, ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memalingkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Nah, bal alaika an tuksira min hadza du'a, bahkan hendaknya engkau memperbanyak doa ini, ya, hendaknya kita memperbanyak doa seperti ini di dalam salat-salat kita, di dalam sujud kita, ya, di waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa, maka bacalah doa ini, ya, terlebih di masa-masa fitnah. Nah, kita tidak mengetahui apakah kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas manhaj yang hak. Kita tidak bisa menjamin diri-diri kita, ya, dan kita tidak boleh mentazkiyah diri-diri kita, tidak akan menyimpang lah, ya. Nah, sudah banyak contoh orang-orang sebelum kita, orang-orang yang lebih berilmu dari kita, ya, bahkan orang-orang yang mungkin mengajak kita kepada kebenaran, mereka berpaling dari al-haq, ya, yang namanya hati manusia. Nah, bisa berubah keadaannya. Maka kita memperbanyak doa seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Kama kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru minhu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ini. Faqad rawal Imam Ahmad fil Musnad, dan telah diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad di dalam Musnad nomor hadis 12108, hadis yang ke-12108. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, beliau menyebutkan sanad, haddatsana Abu Muawiyah, telah menyampaikan kepada kami Abu Muawiyah anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullah, an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yakul, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak ucapan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, ya, tsabbit, kokohkanlah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ini dengan sanad yang berbeda dan dengan lafaz yang berbeda, ya, yang mana doa ini bisa kita kumpulkan dengan bisa kita gabungkan doanya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya, bisa kita baca dua-duanya doa ini. Bisa kita baca dengan dhamir mufrad, boleh pula kita baca dengan dhamir jamak. Ya. Nah. Qala, maka Anas mengatakan radhiyallahu anhu, fakulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aman nabika wa bimaji'ta bih, kami beriman kepadamu dan beriman terhadap apa yang engkau datang dengannya. Fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Kata Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengkhawatirkan kami wahai Rasulullah, padahal kami adalah orang yang beriman kepadamu dan beriman terhadap apa yang engkau bawa? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am. Ya, Rasulullah mengatakan, iya, saya mengkhawatirkan kalian. Innal quluba baina usbu'ain min asabi'illah azza wa jalla yuqallibuhuma. Sesungguhnya hati-hati, anak Adam itu berada di antara dua jari jemari, dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan keduanya. Nah, maka dalam hadis ini pula terdapat itsbatu al-asabi'i lillah, terdapat penetapan sifat jari bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa kita mentakyif, membagaimanakan, menanyakan kaifiyah. Ya, demikian pula tanpa kita mentahrif, memalingkan maknanya. Ya, maknanya dipalingkan. Dan tanpa kita mentamsil, tanpa kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menetapkan jari jemari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka orang-orang Asy'ariyah, apabila kita membahas hadis-hadis seperti ini, kita menjelaskan ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menuduh kita sebagai kaum mujassimah, kaum yang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tubuh. Nah, bahkan sebagai mereka dengan kedustaan yang sangat kotor, ya, mereka menuduh kita menggambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti bentuk dewa, seperti itu digambarkan Allah ada kepalanya, ada badannya, ya, kemudian ada tangannya, ya, seperti gambar dewa-dewa Hindu. Nah, alhamdulillah, ini kedustaan yang sangat besar, yang sangat kotor, ya, yang dituduhkan oleh mereka ahlul dholal, yang mereka memalingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, fa idza salahat al-qulub salahat a'malu, apabila hati telah baik maka baik pula amalan-amalannya. Jadi kuncinya adalah hati. Penentu dari amalan-amalan seorang hamba adalah hatinya, ya. Baik hatinya, baik pula anggota badannya. Nah, jadi indikasi dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba secara lahir, maka itu adalah indikasi yang menunjukkan keadaan hatinya. Walaupun permasalahan hati ini kita tidak mengetahui, tapi amalan lahir itu menunjukkan keadaan batin seorang hamba. Kalau kita lihat zahirnya baik, ya, insyaallah hatinya baik. Kalau dilihat zahirnya adalah jelek, ya, dia beramal dengan amalan kejelekan, itu menunjukkan, ya, tanda jeleknya hati seorang hamba. Nah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi dilihat hati dan amalannya, bukan semata-mata hati. Sebagaimana orang sufi yang mereka, ya, hanya menilai sesuatu berdasarkan hatinya. Padahal tidak ada yang tahu masalah hati. Ya. Sehingga orang yang melakukan kemungkaran yang jelas, mereka pun masih berhusnudzon, ya. Nah, mungkin hatinya baik, mungkin maksudnya baik. Kalau amalannya buruk, ya kita katakan buruk. Demikian pula sebaliknya, orang yang beramal baik, ya kita jangan bersuudzon, ya, terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kita nilai dia seorang yang baik, seorang yang taat. Nah, seperti itu kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya haddatsana Abu Nu'aim, telah menyampaikan kepada kami Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain rahimahullahu taala, seorang imam, ya. termasuk akron dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Haddatsana Zakaria an Amir, Amir bin Syarah ila Sya'bi di sini yang zahir wallahu alam, an Amir qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yaqul, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma musyabbahat la ya'lamuha katsirun minan nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya, perkara yang halal jelas, perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya ada perkara yang musyabbahat. Ya. Yang musyabbahat, yang syubhah, yang samar, enggak jelas apakah ini halal ataukah ini halal. La ya'lamuha katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia perkara yang syubhat ini. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang mengetahui. Maka bagaimana Rasul membimbing kita dalam menghadapi perkara syubhat? Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Ya. Tidak bergampang-gampangan dengan perkara syubhat. Nah. Ya, enggak jelas ini halal atau haram, syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat kara'ya'a haulal hima, yushiku an yuwati'ahu. Barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka keadaannya seperti seorang pengembala yang dia mengembala di sekitar daerah perbatasan. Yushiku an yuwati'ahu. Yang hampir-hampir dia terjatuh ke dalamnya. Ya, perbatasan lembah. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah bahwasanya setiap penguasa memiliki daerah batasan. Ala wa inna himallahi fi ardhihi maharimuh. Dan ketahuilah bahwasannya perbatasan Allah subhanahu wa ta'ala di buminya adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbatasan Allah. Perkara yang diharamkan oleh Allah itu batasannya. Sehingga seorang yang melakukan keharaman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melanggar batasan. Ya, seorang yang melanggar batasan tentunya dia mendapatkan hukuman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila daging tersebut baik maka baik pula jasad semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rusak daging tersebut maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahiya al-qalb, ketahuilah itu adalah hati. Ya. Nah, maka urusan hati ini hendak ya seorang hamba benar-benar memperhatikan. Ya. Harta kita yang paling berharga hati. Ya. Nah, yang paling besar, rusaknya hati itu akibatnya pula rusak dunia akhiratnya. Ya. Baiknya hati maka baik pula dunia dan akhiratnya. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri kita, memperbaiki hati-hati kita. Apa yang bisa upaya untuk kita memperbaiki hati kita, maka kita lakukan. Yang terutama doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian melakukan amalan-amalan ketaatan tentunya. Amalan-amalan soleh. Itu akan senantiasa memperbaiki hati kita. Sebaliknya maksiat, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu akan merusak hati kita. Sedikit demi sedikit merusak, ya, hati seorang hamba. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya, menyebutkan bahwasanya innal abdah, sesungguhnya seorang hamba ya, apabila dia melakukan maksiat maka akan ditulis titik hitam ya di dalam hatinya. Nah, apabila dia taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi bersih kembali. Apabila dia terjatuh ke dalam maksiat dan terus-menerus di dalam perbuatan maksiat, maka hatinya pun semakin hitam. Ya, itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin dengan ron, kotoran. Kotoran di dalam hati. Nah. Ini sebab yang pertama, yaitu apa? Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita. Karena namanya niat itu urusan hati. Ya. Seorang hamba berbuat riya itu kembali kepada hatinya. Nah, as-sababu tsani, sebab yang kedua, al-haya'u minallah. Sebab yang kedua adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, telah menyampaikan kepada kami Adam, Adam bin Abi Iyash, haddatsana Syu'bah, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah Ibnu al-Hajjaj, ya, beliau Amirul Mukminin fil Hadis, ya, imam ma'ruf, imam jar wa ta'dil, ya, yang paling terkenal dalam urusan al-jarh wa ta'dil. Nah, an Qatadah, dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, an Abi Sawwar Al-Adawi qala, dari Abi Sawwar Al-Adawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sami'tu Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qal, aku mendengarkan Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, rawahu Muslim, rawahu al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini menunjukkan ya, keutamaan rasa malu yang dimiliki oleh seorang hamba. Rasa malu itu baik. Seorang pemalu itu tidak tercela ya. Seorang pemalu itu tidak tercela. Asalkan ya, rasa malu yang ada pada dirinya itu tidak mencegah dia melakukan perkara ketaatan. Ya, tidak mencegah dia untuk melakukan perkara ketaatan. Adapun seorang yang malu melakukan ketaatan, ini bukanlah malu yang terpuji. Nah, dan itu bukan hakikat malu yang disebutkan di dalam hadis ini. Karena hadis ini menyebutkan al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Nah, rasa malu yang tidak sampai menghalangi seorang dari melakukan ketaatan. Ya. Adapun yang disebutkan oleh Imam Mujahid bin Jabir radhiyallahu rahimahullah, la yanalul ilma al mustakbir wala mustahyi. Tidak bisa seorang mendapatkan ilmu, yaitu seorang yang sombong dan orang yang pemalu. Ini pemalu yang menghalangi, mencegah dia dari perkara kebaikan. Mau menuntut ilmu, malu. Ya, gak mau duduk di majelis ilmu. Kenapa? Malu. Nah, ya. Terkadang seorang malu dalam perkara-perkara yang tidak sepantasnya untuk malu. Nah, tidak sepantasnya untuk malu. Atau sebagian orang bukan malu ya, gengsi. Nah, gengsi, gengsi kan sama malu hampir sama. Gengsi, gengsi mendekati malu, mendekati kiber ya. Malu tapi diiringi dengan kesombongan. Dia gengsi untuk duduk dengan orang-orang yang mungkin kedudukannya di bawah kedudukan dia, menurut penilaian dia, sehingga dia gengsi. Nah, ini tercela di dalam agama. Wal muradu bihi al-haya'ul imani. wa huwa khuluqun yamna'u asy-syakhsu minal fi'lil qabihi bisababil iman. Yang dimaksud dengan malu dalam hadis ini adalah malu keimanan. Malu dalam bentuk keimanan, yaitu khuluq, ya, perangai akhlak yang menghalangi seseorang dari melakukan perkara-perkara jelek disebabkan keimanannya. Ya, malu iman, ya, bukan malu yang sifatnya uruf. Ya, bukan yang sifatnya uruf. Kalau malu yang sifatnya uruf beda. Mungkin seorang malu melakukan sesuatu yang di suatu tempat atau di satu lingkungan itu dianggap perkara memalukan, padahal dalam syariat itu diperbolehkan. Ini beda lagi. Tapi di sini malu yang dimaksud adalah malu yang dasarnya adalah keimanan, yang mana mencegah seorang dari melakukan perkara-perkara qabih, perkara-perkara jelek, ya, disebabkan keimanannya. Qala al-Qurtubi fil Mufhim lima ashkala min takhlisi kitab Muslim, berkata al-Qurtubi, ya, Abu Abdillah al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan al-Qurtubi yang mensyarah Sahih Muslim di sini berbeda dengan al-Qurtubi Sahibu Tafsir, ya, sebagai faedah. Adapun Imam Qurtubi yang mengarang tafsir Qurtubi itu berbeda. Nah, dua-duanya dari Andalus, sama-sama ulama dari Andalus. Kata al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa awwalul haya aulahu al-haya'u minallahi taala, dan rasa malu yang paling utama dan yang paling pertama adalah al-haya'u minallahi taala, rasa malu terhadap Allah subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, seorang hamba kalau sudah memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa taala, ya, maka dia akan tercegah dari perkara-perkara jelek. Nah, karena dia malu hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Wa alla yaraka haitsu nahak, yang mana Allah subhanahu wa taala tidak melihat, yang mana dia tidak melihat engkau ketika Allah subhanahu wa taala melarangmu. Nah, wa dzalika la yakunu illa an ma'rifati billahi ta'ala kamilatan, yang demikian tidaklah bisa terwujud kecuali dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Nah, ya, semakin seorang hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin tumbuh dan semakin besar rasa malu dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama mereka orang-orang yang sangat malu dan sangat takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat kokoh. Nah, ya, jadi ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ya, mempelajari nama-nama Allah, nama sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, bukan ma'rifatullah dalam definisi sufiah. Kalau definisi tasawuf, yang namanya ma'rifatullah berarti seorang telah mencapai ilmu kasyaf, ya, ilmu yang mana seorang hamba tersingkap hijab antara dia dengan Allah. Jadi semuanya pandangan dia adalah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Terbuka hijab antara dia dengan Allah, sudah tidak ada batas, sehingga apa yang terbetik di dalam hatinya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman batil yang ada di sisi para pengikut atas sawuf. Nah, bukan itu yang ma'rifatullah yang dimaksud di sini. Nah, wa muraqabatu lahu hasilah, hasilatan, dan rasa perasaan untuk diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyal mu'abbaru anha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini diungkapkan dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan tentang makna ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Dan apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Nah, ini seorang yang dia telah sampai kepada derajat ataupun tingkatan ihsan. Ya, dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala, apabila engkau tidak bisa merasakan melihat Allah, maka ketahuilah, ya, sadarilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ini seorang yang sampai pada derajat ataupun tingkatan ihsan di dalam agama. Tingkatan paling tinggi dalam agama, ihsan. Nah, qala Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi rahimahullah fi ta'zimi qadri shalah, berkata Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah fi ta'zimi qadri shalah, dalam kitab beliau Ta'zim Qadri Shalah, fal haya'u khairun kulluh, maka malu itu baik semuanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu annahu amrun yadda'ihi sadiq wal kadzib. Hanya saja, ya, sifat malu tersebut itu adalah sifat yang diklaim oleh seorang yang jujur dan orang yang dusta. Ya, orang yang jujur dan orang yang dusta masing-masingnya mengklaim memiliki sifat malu. Wa asluhu fi'lun min tabi'ati al-karimah, yang asalnya adalah perbuatan, ya, perbuatan tabiat yang mulia. Ini asal malu. Azizatun gharizatun khair, ya, yang kebaikannya itu tertanam. Yahtassullahu ta'ala bihi man yasha'a min khalqih, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dengan sifat tersebut hamba yang dikehendaki olehnya. Yanfa'ul 'asi wal muti', yang mana rasa malu ini bermanfaat bagi seorang yang melakukan maksiat dan seorang yang taat. Seorang yang melakukan maksiat, ya, pelaku maksiat, apabila dia memiliki sifat malu, maka dia tidak akan mengumbar kemaksiatannya, ya, dan dia pun akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia memiliki dasar sifat malu. Demikian pula orang yang taat, ya, apabila dia memiliki sifat malu, dia tidak akan sombong dengan ketaatannya, tidak akan takabur, ya, ujub, berasa bangga diri dengan ketaatannya, karena dia malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah hamba yang lemah yang tidak bisa melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal muti' faqad zala kullu khalqin kullu khuluqin dani. Adapun orang yang taat, maka dengan rasa malu tersebut itu akan hilang semua perangai-perangai rendah, ya, perangai-perangai rendah bagi seorang yang taat itu akan hilang dari diri dia. Wa amal fasiku falam yajma' ma'a fisqihi tahattukan. Adapun orang yang fasik, maka tidak akan berkumpul bersama dengan kefasikannya tahattuk, yaitu pembongkaran aib. Jadi dia tidak akan membongkar aibnya, ya, tidak akan mengumbar kemaksiatannya. Karena itu dosa besar mengumbar kemaksiatan. Ya. Seorang yang dia menyembunyikan aib-aibnya di hadapan makhluk, tidak mengumbarnya, maka dia akan berkesempatan untuk memperoleh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, dia tidak akan mengumbar aibnya melampaui batas dengan kemaksiatannya, lah, karena dia masih memiliki rasa malu. Wa idza hajal haya'u minal muti' wajada al'adu sabilan ila du'a'i ila riya. Apabila rasa malu itu, ya, bergerak, bergejolak dari orang yang taat, wajada al'adu sabilan ila du'a'i ila riya, maka musuh pun, ya, akan mendapatkan jalan untuk menyeru kepada riya. Nah, apabila rasa malu dia telah goncang di dalam hati dia, maka musuh, ya, syaitan pun akan mendapatkan jalan menyeret dia kepada perbuatan riya. Fa in ata'ahul 'abdu iqtaqada riya wa tala bil haya. Nah, apabila dia mentaatinya, ya, mentaatinya iqtaqada riya, maka riya pun akan terikat. Wa tala bil haya, dan dia pun akan menguasai rasa malu. Wasidku hajihi awalan al-haya thumma akhtaral adu birya. Maka dia pun akan membenarkan, ya, rasa malunya pertama sekali, ya, kemudian timbul pemikiran dari musuhnya untuk dia berbuat riya. Walam yatafattan lahu biqalbi fasara muraiyan, yang mana dia tidak fokus terhadap hatinya sehingga dia menjadi seorang murai, seorang yang riya. Ini seorang yang menggambarkan seorang muti', seorang yang berbuat taat, ya, yang dia rasa malunya bergeser, maka syaitan pun, musuh pun akan berusaha menyeret dia kepada perbuatan riya. Kalau dia tidak menguasai hatinya, tidak yatafatton, tidak fokus, tidak memperhatikan hatinya, dia pun akan terselet menjadi seorang murai, seorang yang berbuat riya. Nah, kemudian as-sababu tsalits, sebab yang ketiga, an yatadzakkara 'adzab rabbih 'azza wa jall. Sebab yang ketiga yang bisa membantu seorang menjauhi riya adalah hendaknya dia mengingat azab Rabb-nya, mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa waswas dari syaitan, tadzakkaru, mereka pun segera ingat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mubsirun, maka mereka pun menjadi orang-orang yang bisa melihat, menyadari keadaan mereka. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qauluhu, ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, tadzakkaru ay iqaballah, mereka mengingat, maksudnya apa? Mengingat hukuman Allah, mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa jazila thawabih, demikian pula mereka mengingat pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dahu wa wa'idah, mereka mengingat janji dan ancaman Allah. Fatabu wa anabu, mereka pun taubat dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'adzu billah, dan mereka pun beristi'adzah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Warji'u ilaihi min qarib, dan mereka pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Fa idzahum mubsirun ay qad istaqamu wa sahu mimma kanu fi, ya, mereka pun menjadi orang-orang istiqamah, dan mereka pun menjadi orang-orang yang bersih dari apa yang mereka sebelumnya berada di atasnya. Nah, apabila mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun segera kembali kepada keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu hadzal ayah qauluhu taala, dan semisal ayat ini tadi surat Al-A'raf ayat 201 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa 'adzabnaha 'adaban nukran fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusran. A'addallahu lahum 'adaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab alladziina aamanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Wa ka'ayyin, berapa banyak min qaryah, berapa banyak, ya, dari qaryah, dari penduduk suatu kaum, atat an amri rabbiha, yang mereka durhaka terhadap perintah Rabb-nya, wa rusulih, dan perintah rasulnya, fa hasabnaha hisaban syadidan, maka kami hisab mereka dengan hisab yang berat. Wa'adzabnaha azaban nukran, dan kami azab mereka dengan azab yang pedih. Fadzaqat wabala amriha, mereka pun merasakan akibat dari perbuatan mereka. Wa kana akibatu amriha khusran, dan bahwasannya akibat dari urusan perbuatan mereka adalah kerugian. A'addallahu lahum adzaban syadidan, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu, maka bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, orang-orang yang memiliki pandangan, pikiran. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikran, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk kalian zikir, peringatan Al-Qur'an, sunnah, ya. Nah, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah. Nah, jelas ancaman-ancaman, ya, telah kita ketahui hukuman, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang durhaka. Nah, sehingga orang yang tidak senantiasa mengingat Allah, mengingat pahala Allah, mengingat hukuman Allah Subhanahu wa taala, mengingat azab Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan riya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada sebab-sebab yang lainnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.